ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1483. Dan bagi yang mau ada pertanyaan silakan ditulis sekarang. Insyaallah mungkin 15 menit ke depan kita akan tanya jawab. Hadis 1483. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dari Husaim, dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu fawatihul kalim wa khawatimuhu." Qulna ya Rasulullah, allimna mimma 'allamaka Allahu 'azza wa jall fa'allamana at-tashahhud. Aku diberi oleh Allah pembuka kalam dan penutupnya. Kami berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami dari apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Maka beliau pun mengajarkan kami tasyahhud. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini lemah. Perawi-perawinya thiqat kecuali Abdurrahman bin Ishaq ini. Kunyahnya Abu Syaibah Al-Wasiti, dia dhaif dengan kesepakatan para ulama. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Ibnu Mas'ud, kata beliau. Di mana Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ullima fawatihal khair wa jawami'ahu." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan segala macam pembuka kebaikan dan jawami'nya. Jawami' itu artinya kata-kata yang sedikit tapi maknanya sangat luas. Au jawami al-khair wa fawatihahu, atau dengan lafaz jawami al-khair ya wa fawatihahu. Wa in kunna la nadri ma taqulu fi salatina hatta 'allamana ma naqulu fi salatina hatta 'allamana. Dan sesungguhnya kami tidak tahu apa yang harus kami ucapkan dalam salat kami. Ini maksudnya di dalam tasyahud itu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, yaitu kata Rasulullah, "Qulu, ucapkan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dikeluarkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari dua jalan, dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Ahwas darinya. Dan ia dimutaba'at oleh Syu'bah. Di mana Syu'bah berkata, aku mendengar Abu Ishaq bercerita dari Abu Al-Ahwas dengan lafaz, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengajarkan pintu-pintu kebaikan dan jawami serta penutupnya. Ya, sampai akhirnya. Dikeluarkan Imam Ahmad, kata Syekh Al-Albani, sanad ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Karena Syu'bah mendengar dari Abu Ishaq As-Sabi'i sebelum ikhtilat. Ya, Abu Ishaq As-Sabi'i ini seorang yang thiqah, tapi hafalannya berubah. Ya, siapa yang mendengar darinya sebelum hafalannya berubah, maka periwayatannya diterima. Dan siapa yang mendengar dari Abu Ishaq setelah beliau berubah hafalannya, maka periwayatannya ditolak. Nah, Syu'bah bin Al-Hajjaj ini termasuk yang mendengar dari Abu Ishaq As-Sabi'i sebelum beliau berubah hafalannya. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Di antara kelebihan yang Rasulullah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nabi itu diberikan oleh Allah kata-kata atau kalimat-kalimat yang sangat luas maknanya dengan ucapan yang pendek. Makanya kalau kita perhatikan subhanallah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti kaidah, Pak. Contoh misalnya Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Ini para ulama mensyarah hadis ini aja sampai berjilid-jilid, Pak. Ya, padahal Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyat, selesai. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Hadis ini masuk ke dalam 70 bab daripada bab fikih. Contoh lagi Nabi bersabda la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Dan subhanallah ini jadi sebuah kaidah yang luar biasa agung sekali. Ya. Demikian pula contohnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ini tertolak. Ini masya Allah, kalau disyarah panjang sekali. Ya. Apa yang dimaksud dengan amal yang tidak sesuai dengan perintah Rasul, yang seperti apa jenis-jenisnya dan yang lainnya. Ya. Kalau kita pahami hadis ini, dari situ kita tahu mana perkara yang memang ternyata bid'ah, mana yang perkara tidak itu termasuk bid'ah dan yang lainnya. Contoh lagi Nabi bersabda innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa abainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya ada yang samar. Lalu Nabi mengatakan famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdi. Siapa yang meninggalkan syubhat maka sungguh ia telah apa? Mensucikan dirinya dan kehormatannya. Subhanallah, ini kaidah luar biasa sekali, Pak. Mencakup berbagai macam perkara yang sifatnya sama dalam kehidupan. Apalagi yang sifatnya yang itu termasuk masalah agama, din. Contoh lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu tayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Ini masya Allah. Hadis ini masuk pada berbagai macam permasalahan. Allah itu tayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Berarti Allah tidak menerima dari sedekah kecuali yang tayyib. Allah tidak menerima dari ucapan kecuali yang tayyib. Ya. Allah tidak menerima dari sikap, ucapan dan yang lainnya kecuali yang thayyib. Makanan, pakaian dan yang lainnya dalam kehidupan kita. Nah, inilah ya akhul Islam ya. Sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pendek tapi maknanya sangat luas sehingga ia bagaikan kaidah, kaidah agama. Ya. Namun ada orang yang bisa mengambil dari hadis Rasulullah itu ratusan faidah. Ada juga yang hanya bisa mengambil 1, 2, 3 faidah saja sesuai dengan kefakihan yang Allah berikan kepada dia dan kedalaman ilmunya. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Masalu ma ba'athani Allah minal ilmi wal huda kamathali ghaitsin asabat ardan. Perumpamaan yang Allah utus aku ya berupa ilmu dan hidayah seperti apa? Seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Fakanat minha ta'ifah ta'iba qabilatil ma wa ambatatil kala wal ushbal kathir, kata Rasulullah. Di antara tanah itu ada yang subur dan gembur, dia bisa menerima tanah dengan baik, lalu dia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan rumputan yang banyak, kata Rasulullah. Ya. Wata'ifah tumsikul ma, ada lagi tanah, kata Rasulullah, yang hanya bisa menahan air, tapi ia kurang bisa apa? Mengambil manfaat dari air tersebut. Yang lain, kata Rasulullah, innama hiya qi'an, ada lagi tanah yang tandus dan licin, ketika air turun longsor, tidak bisa menahan air, tidak bisa menumbuhkan apa? Tanaman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mensyarah hadis tersebut, apa? Ini hadis ini menceritakan tentang tiga jenis manusia. Jenis yang pertama ini para fuqaha, faqih. Dia bisa memahami hadis dengan benar dan mengeluarkan berbagai macam istimbat-istimbat, faidah-faidah fikih yang sangat luas sekali. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, ini perumpamaan orang yang hanya bisa hafal hadis. Banyak hafal tapi kurang paham ya, daripada makna-makna hadis tersebut. Adapun yang ketiga ini yang enggak hafal, enggak paham. Kayak kita-kita nih, Pak. Ya boro-boro paham, boro-boro hafal. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jelas ya, akhi. Orang yang mempelajari hadis kemudian ia bekali dengan belajar fikih. Ya, siapapun, kata Imam Syafi'i, yang belajar fikih dan dia belajar hadis, pasti qawiyat hujjatuhu, hujahnya kuat sekali. Orang yang belajar fikih tapi enggak belajar hadis, lemah dasarnya. Makanya terkadang banyak kita lihat ahli fikih selalu hujahnya, banyak ahli fikih yang berdalil dengan hadis lemah, sehingga hujahnya lemah. Ada orang yang masya Allah dalam masalah hadis kuat sekali, Pak, tapi dalam fikihnya lemah. Akhirnya jadi apa, Pak? Zohiri, tahu zohiri? Zohiri itu terlalu megang teks tanpa melihat kepada apa? Makna-makna yang lain yang ditunjukkan oleh dalil, keadaannya, qarinahnya dan yang lainnya. Yang terbaik yang seperti apa? Yang terbaik itu yaitu yang betul-betul dia mempelajari hadis dan ilmunya, dia pun juga mempelajari fikih dan ya dasar-dasar kaidah-kaidahnya. Maka kalau orang mengumpulkan dua perkara ini, insyaallah kuat hujahnya, Pak. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam anjuran untuk mempelajari makna-makna tasyahud. At-tahiyyatu lillah. Tahiyat itu artinya apa sih? Ya. Ucapan tahiyat, penghormatan. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini masyaallah. Iya. Kita dianjurkan untuk mempelajari tentang makna-makna daripada tasyahud tersebut. Hadis ini juga kita ambil faedah yang ketiga ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, yang bisa kita petik bahwa ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang sangat kuat ittiba'nya kepada Rasulullah. Di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika belum diajarkan tentang tahiyat, mereka berkata, kami tidak tahu. Tadinya kami tidak tahu apa sih yang harus kami baca. Dan riwayat yang lain yang sahih, tadinya kami mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Allah. Salam untuk Allah, salam untuk Allah. Kata Rasulullah apa? La taqulu assalamu ala Allah. Jangan kamu ucapkan seperti itu, karena Allah sendiri sudah salam. Tapi ucapkan ini at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Namun setelah Rasulullah wafat dalam suatu riwayat disebutkan para sahabat mengucapkannya dengan lafaz assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagaimana dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dan disahihkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita di dalam masalah ibadah itu harus nunggu dalil. Kalau ada orang berkata, tapi kan para sahabat itu sebelum Rasulullah diajarkan, mereka mengucapkan assalamu alallah, assalamu alallah. Apakah itu tidak menunjukkan bahwa para sahabat membuat-buat sendiri? Berarti boleh dong buat-buat sendiri. Kita katakan, mas, bedakan antara zaman pensyariatan dengan zaman setelah Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah masih hidup, itu zaman pensyariatan. Jadi apapun yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, kalau Rasulullah biarkan, berarti itu benar. Kalau Rasulullah SAW perintahkan, berarti jadi syariat. Apalagi kalau Rasulullah larang, maka itu tidak boleh kita lakukan. Makanya lihat, ketika para sahabat tadinya mengucapkan assalamu alallah, assalamu alallah, diingkari oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk mengucapkan yang ini. Contoh lagi misalnya, ketika Rasulullah SAW ya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rupanya ada seorang sahabat mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, tadi siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Aku, hai Rasulullah. Kata Rasul, sungguh aku melihat ada 30 malaikat berlomba-lomba. Siapa yang pertama kali mencatat? Sebagian orang yang ya apa namanya suka berbuat bid'ah di zaman ini berkata apa? Itu menunjukkan, hadis itu menunjukkan boleh berbuat bid'ah. Buktinya sahabat tadi katanya ya mengucapkan kata-kata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tahu. Berarti kan itu menunjukkan boleh kita katakan, mas. Kalau Nabi menyetujui berarti jadi syariat tidak? Sekarang kalau di zaman sekarang Rasulullah sudah wafat, wahyu sudah terputus, siapa yang akan menyetujui? Kiai, ulama, bukan pensyariat ya. Kalau Rasulullah jelas dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan sahabat yang Rasulullah biarkan jadi syariat. Perbuatan sahabat yang beliau larang tidak boleh dilaksanakan. Apalagi kalau itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi tidak bisa dikiaskan ya zaman Nabi dengan zaman sekarang. Ini jelas kias, kalau dalam istilah ilmu usul fikih itu kias ma'al farik, Pak. Kias yang sangat jauh perbedaannya. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Ada yang mau tanya silakan. Apa sih zuhud itu, Ustaz? Akhi, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika mensyarah tentang makna zuhud dan apa bedanya zuhud dengan wara', zuhud itu kata beliau tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu hakikatnya adalah meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Itu zuhud namanya. Apa tadi? Zuhud meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Sedangkan wara, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Sedangkan wara itu artinya meninggalkan semua yang dikhawatirkan membahayakan akhirat kita. Ya. Meninggalkan semua yang dikhawatirkan membahayakan akhirat kita. Itu namanya apa? Wara. Kalau zuhud apa? Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Perhatikan, subhanallah. Ya, zuhud dan wara ini bedanya tipis sebetulnya, Mas. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kamu adalah sifat wara. Tadi apa sifat wara? Meninggalkan semua yang dikhawatirkan merusak akhirat kita. Kalau misalnya kita khawatir ini bisa merusak akhirat, tinggalkan. Berarti segala sesuatu yang sifatnya syubhat dikhawatirkan akan bisa merusak akhirat kita, ya udah tinggalin. Misalnya antum ragu nih, ini halal apa haram ya? Khawatir bisa merusak akhirat saya. Ya udah tinggalkan, wara namanya, Pak. Contoh wara Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah diberikan makanan oleh pelayannya. Setelah selesai dimakan, pelayannya berkata, "Ya Abu Bakar, tahu enggak itu makanan dari mana?" "Dari mana?" kata Abu Bakar. "Itu dulu aku waktu masih jahiliyah pernah pura-pura jadi dukun. Kemudian ada orang yang datang kemudian memberi upah kepadaku. Nah, upah itu aku berikan makanan yang kamu makan tadi." Maka Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke mana? Ke kerongkongannya, dikeluarkan semua, Pak. Dimuntahkan. Padahal secara kaidah, kalaupun Abu Bakar tidak mengeluarkan, enggak masalah. Orang tidak tahu dimaafkan, ya kan? Tapi karena waroknya Abu Bakar, takut ini bisa merusak akhiratnya, dikeluarkan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Iya. Adapun zuhud, maka semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Contoh paling ringan misalnya, antum mau beli baju, sementara di rumah antum sudah punya baju banyak. Mau beli baju lagi, ini manfaatnya apa untuk akhirat saya ya? Kayaknya enggak ada deh. Kalau enggak ada ya udah tinggalin. Itu namanya zuhud, Mas. Antum punya duit. Ini duit-duit saya ini banyak ini. Manfaatnya apa untuk akhirat saya ini ya? Ya. Ya udah tinggalin. Antum punya banyak fulus. Beternak mobil. Mobilnya sampai 10 misalnya gitu kan. Ada orang terkadang begitu, Pak. Coba pikirin, itu mobil 10 itu apa manfaatnya untuk kehidupan akhirat? Enggak ada manfaatnya. Kecuali kalau mau ada manfaatnya untuk bantu masjid ini, bantu dakwah, bantu ini, manfaat Masya Allah untuk kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Maka semua perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, kita tinggalkan, itu namanya zuhud. Berarti zuhud tidak bertentangan dengan kekayaan, Pak. Makanya salah kalau ada orang berkata zuhud itu meninggalkan dunia. Pakai baju compang-camping. Makanannya pakai roti keras. Buat ya melempar anjing bisa. Bukan begitu zuhud. Nabi Sulaiman kaya raya, Pak. Zuhud. Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau manusia terbaik setelah para nabi. Zuhud. Makanya sekali lagi, zuhud tidak bertabrakan dengan kekayaan. Tapi zuhud itu artinya meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, itulah zuhud. Bagaimana caranya kalau belajar itu cepat menghafal ya Ustaz ya? Ya tergantung IQ-nya. Kalau IQ jongkok susah, Mas. Makanya para ulama itu tidak ada yang IQ jongkok, Mas. Ya. Lihat, Ibnu Hajar kalau baca buku 3 kali hafal. Antum berapa kali hafal? Berapa? 100 kali aja diulang-ulang enggak hafal-hafal. Ya. Ibnu Hajar 3 kali hafal. Ibnu Taimiyah sekali baca hafal. Imam Bukhari sekali baca hafal. Ya. jenius. Maka dari itu Ustaz, kalau saya tuh ngapalin susah bener, ya mungkin IQ-nya segitu kali Mas. Cuma bukan berarti ketika kita tahu bahwa kemampuan hafalan saya ini lemah, jadi apa? Ya, akhirnya kita jadi lemah belajarnya, tidak. Artinya justru ya, dengan kemampuan kita yang kurang inilah kita maksimalkan yang ada. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya. Apa hukumnya makan daging buaya? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan haram. Dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Dasarnya karena ia termasuk binatang buas. Sementara Imam Malik berpendapat buaya halal. Alasannya karena ia bukan binatang darat, tapi binatang apa? Air. Dan kebanyakan hidupnya di air bukan di darat. Atas dasar itu kata Imam Malik, maka ia termasuk binatang yang masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya tentang air laut, Nabi bersabda, al-hillu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci dan mensucikan airnya, dan bangkainya halal. Yeah. Nah, sebab perselisihannya adalah yaitu, apakah buaya ini termasuk hewan laut atau hewan air atau hewan darat? Ada yang berkata dua alam. Ya, kita katakan tidak ada dalil satupun yang mengatakan bahwa binatang dua alam itu haram, enggak ada, Pak. Mana hadisnya yang mengatakan Rasulullah mengatakan melarang memakan ya binatang dua hal apa amfibi itu? Imam Malik melihat dari sisi buaya binatang air, bukan binatang darat. Kecuali buaya darat kali ya. Iya, beda lagi. Nah, inilah yang akhwal Islam. Ini sekarang saya kembalikan kepada antum. Buaya itu binatang apa? Air apa binatang darat? Kalau antum misalnya enggak wah ragu Ustaz, ya udah tinggalin aja, masih banyak makanan kok, ngapain sih mikirin buaya? Masih ada ikan, ayam, kambing. Masih mikirin buaya gitu loh. Ya. Apakah arasy Allah itu makhluk? Ya, jelas Allah yang menciptakan arasy. Dan makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan itu apa? Arasy. Ya. Hukum bekerja sebagai ojek motor online. Apakah uangnya halal? Halal uangnya sih Mas. Ya, cuman hati-hati tuh yang Dr. Erwan dia sudah ingatkan tentang masalah yang gopainya itu ya. Apa namanya? Hah? Paytrend ya, gopaytrend ya. Itu beliau sudah mengingatkan bahwa itu mengandung apa namanya? Riba. Ya. Kalau misalnya itu sifatnya cash, gak masalah. Cuma bahayanya pas dijemput perempuan cantik nih Pak. Astagfirullahaladzim, gimana nih? Itu bahayanya di situ Mas. Iya. Terus gimana dong Ustaz? Ya, berarti kalau memang antum khawatir itu membahayakan akhirat antum, khawatir membahayakan akhirat antum, apalagi kalau berdua-duaan dengan perempuan kan haram. Iya. Ustaz, banyak makin banyak ikhwan yang ngaji enggak membawa buku catatan, Ustaz. Hanya sekedar nguping saja. Ya itulah, Pak. Masalahnya pertama semangat penuntut ilmunya kurang. Yang kedua, kurang menyadari pentingnya mencatat ilmu. Padahal para ulama mengatakan, kata Imam ya Az-Zuhri, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya. Yang ketiga, yang mungkin karena ketidakpahaman, yang dia kira yang penting saya duduklah di majlis taklim selesai dengerin. Enggak seperti itu, akhi. Ya. Makanya saya anjurkan antum ngaji itu jangan cuma datang dah selesai dengerin, enggak. Bawa buku catatan apa? Catat baik-baik faedah-faedah yang antum baru dengar, masya Allah, manfaat, catat baik-baik. Kan manfaatnya besar ya akhi. Ya. Masalahnya kan antum hafalannya kayak Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari, ya beliau dengar hari ini, 2 bulan kemudian baru dicatat dan tidak berubah hafalan beliau. Lah kita dengar hari ini, besok sudah entah wallahu alam. Ya. Benarkah Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i? Ya, beliau banyak condong kepada madzhab Syafi'i. Tapi antum harus pahami, akhi. Jangan dipahami kalau ada ulama yang condong kepada salah satu madhab berarti akhirnya beliau tidak keluar dan tidak boleh keluar dari madhab tersebut, tidak. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ketika membahas kapan seseorang boleh dinisbatkan kepada madhab, kata beliau, seseorang boleh dinisbatkan kepada madhab apabila ia menguasai pokok-pokok madhab tersebut, kaidah-kaidah umumnya. Adapun orang awam, kata beliau, dia tidak dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Yeah. Yang kedua, para ulama yang menisbatkan diri kepada salah satu madhab itu karena merojihkan pokok-pokok madhab tersebut. Bukan artinya tidak keluar dari madhab tersebut, bukan. Ialah seperti lihat ya, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau Asy-Syafi'i madhab, madhabnya Syafi'i. Tapi kalau antum baca dalam kitab Fathul Bari, berapa banyak beliau menyelisih pendapat madhabnya sendiri. Imam Nawawi rahimahullah Syafi'iul madhab, tapi kalau antum baca dalam kitab Syarah Muhadzabnya, banyak menyelisih pendapat madhabnya sendiri. Abu Khattab Sulaiman Al-Khattabi, Abu Sulaiman, beliau masya Allah ra'san fil madhab, termasuk tokoh madhab Syafi'i terkenal di zamannya. Tapi beliau menyelisih 119 permasalahan dalam madhab Syafi'i, karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat. Iya. Jadi sama sekali itu tidak menunjukkan seakan-akan oh itu ulama mengikatkan diri kepada satu madhab dalam artian gak boleh keluar dari madhab tersebut. Bukan seperti itu, mas. Tidak ada satupun ulama terdahulu yang mengatakan tidak boleh banyak-banyak madhab, wajib satu madhab saja, gak boleh keluar. Ini tidak ada satupun ulama terdahulu yang mengatakan demikian. Iya. Bahkan di Indonesia sendiri ya, kalau kita perhatikan perbuatan orang-orang yang mengaku madhab Syafi'i, banyak terkadang kalau kita perhatikan itu tidak termasuk madhab Syafi'i, mas. Saya berikan contoh, di Indonesia ini kalau habis sholat dikirnya kenceng gak, mas? Hah? Dan mereka menisbarkan madhab Syafi'i, tidak, mas? Sementara madhab Syafi'i mengatakan apa? Dzikir setelah sholat itu sunnahnya disirkan, kecuali dalam rangka ta'lim, tapi itu pun tidak boleh terus menerus. Adapun madhab yang mengatakan bahwa mengucapkan dzikir setelah sholat dikeraskan, itu madhab Hambali. Naam, kalau madhab Hambali betul disyariatkan terus menerus mengeraskannya setelah sholat itu. Makanya yang dilakukan oleh di Indonesia terus menerus tiap sholat keras, tiap sholat keras, itu bukan madhab Syafi'i, itu madhab apa? Hambali itu. Ya. apakah talak tiga bisa rujuk sebelum masa iddah? Kalau talak tiga mah udah habis, Mas. Antum kalau sudah talak ketiga, misalnya talak pertama sudah selesai sebulan yang lalu, sebulan kemudian talak kedua, sebulan kemudian talak ketiga, selesai. Ya, wajib pisah dan tidak boleh nikah lagi sampai si istri menikah dengan laki-laki lain dan dia ditalak oleh laki-laki tersebut. Dan antum pun juga tidak boleh meminjam badut pinjaman. Kamu nikahinnya istri saya, setelah itu cerai ya, biar saya bisa balik lagi. Kata Rasulullah ini namanya taisul musta'ar, badut pinjaman, Mas. Tahu enggak badut? Kambing jantan. Kalau bahasa Sunda, kambing jantan tuh ya badut. Ya. Bolehkah berniat kurban untuk satu keluarga? Dan bolehkah berniat kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Ya, akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih kambing, beliau mengucapkan apa? Ini untukku dan untuk keluargaku. Iya. Maka kata para ulama, boleh seseorang laki-laki menyembelih seekor kambing dan dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya walaupun banyak. Walaupun apa? Banyak. Bagaimana kalau untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Syekh Utsaimin mengatakan, kalau kita niatkan untuk orang yang hidup dan untuk orang yang meninggal, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kita khususkan untuk orang yang meninggal saja, beliau merojihkan tidak boleh. Alasannya tidak ada satupun dalil dari Rasul dan para sahabatnya. Iya. Jadi yang lebih bagus bagaimana? Yang lebih bagus kita sekutukan, kita dan orang tua yang sudah meninggal dunia serta anak dan istri semuanya. Biar semua dapatlah. Iya. Dapat pahalanya gitu. Syekh Saleh Fauzan mengatakan perkataan Nabi ini untukku dan untuk keluargaku itu artinya berbagi pahala apa? Itu artinya dengan berbagi apa? Pahala. Kata beliau, berbagi pahala dengan siapa yang dia mau enggak masalah. Iya. Misalnya antum berkata ini untukku dan untuk teman-temanku satu grup di WA misalnya, ya. Enggak masalah. Bagaimana walimatul urus yang sesuai dengan sunnah? Pertama, walimah itu jangan hanya mengkhususkan mengundang orang kaya saja yang kira-kira bisa ngasih amplop. Adapun yang enggak bisa ngasih amplop enggak diundang. Kata Rasulullah itu seburuk-buruknya walimah. Kata Rasulullah syarru ta'am ta'amul walimah. Ya, seburuk-buruknya makanan, makanan walimah. Yang diundang hanya orang kaya dan ditinggalkan orang miskin. Yang kedua, walimah diberikan batasan tidak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari termasuk pemborosan, israf berlebihan. Tapi alhamdulillah di Indonesia sih gak ada yang 3 hari, Pak. Kebanyakan juga 1 hari, setengah hari, paling gak sehari juga enggak. Misalnya jam 9 tutup jam 12 selesai gitu kan. Kalau di gedung-gedung biasanya begitu, Pak. Yang ketiga, tidak boleh ya berbangga-bangga dengan mewah-mewahnya makanan. Karena Rasulullah SAW tidak mau mendatangi dan melarang bahkan kita mendatangi walimah yang di situ terdapat apa? Berbangga-bangga, berlomba-lomba dengan mewahnya makanan. Enggak boleh datangin. Iya. Yang keempat, jangan sampai di situ campur baur, bahkan di situ ada musiknya, ya. Masya Allah, awal pernikahan ya akhi, jangan sampai dimulai dengan maksiat. Yang kita lihat Masya Allah banyak sekali masyarakat kita itu pernikahan musik-musik, bahkan organ tunggal, dangdutan dan yang lainnya, Allah musta'an. Ya. Kalau cuma sebatas apa? Nasyid pakai rebana dan yang menyanyikannya anak kecil, enggak masalah. Itu dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak, Pak. Perempuan dangdutan, masya Allah, orkesan, musik-musik, haram itu yang akal Islam. Itu yang menyebabkan pernikahan tidak berkah, ya. Makanya antum sebagai orang tua harus tegas antum. Nggak boleh, nak. Ya, haram. Kemudian jangan pengantin perempuannya dipajang, mas. Kalau di masyarakat kan begitu, Pak. Semua orang bisa ngelihat pengantin perempuan. Udah gitu didandanin lagi kayak ondel-ondel. Ya. Enggak boleh dalam Islam. Wanita khusus wanita sudah. Laki-laki khusus laki, laki-laki. Nah, ini yang akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Apakah puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah itu sunnah? Tidak, hadisnya juga setahu saya palsu. Iya. Yang sunnah itu tanggal 9. Tapi kalau antum mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 yang rajih boleh. Bolehkah sholat sunnah 4 rakaat ba'da isya dilakukan di masjid? Apa harus di rumah? Sunnahnya sih di rumah. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya, kata Ibnu Abbas bittu zata lailatin inda baiti khalati Maimunah. Suatu malam aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Maimunah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun faraja'a ila baiti fasalla 4 rakaat. Kemudian beliau fasalla al-isya. Dalam hadis tersebut disebutkan Rasulullah pun salat isya, kemudian beliau pulang ke rumahnya dan salat 4 rakaat. Fanama, lalu beliau pun tidurlah hatta nafakh, sampai terdengar suara ya dengkurnya. Kemudian ketika pertengahan malam, kata Ibnu Abbas, Rasulullah pun bangunlah. Lihat dalam hadis itu Rasulullah SAW salat isya di mana? Di masjid. Lalu kemudian pulang ke rumahnya salat berapa? 4 rakaat. Berarti itu menunjukkan nih akhwat Islam, sunnahnya yang bagusnya di mana? Di rumah. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik salat kamu itu di rumah, kecuali yang fardu. Ya. Jadi salat sunnah yang paling utama itu di mana? Di rumah, kecuali sholat fardu. Namun dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan sholat duha di masjid. Ya, yeah. Sudah isya belum? Isya jam berapa? Belum ya? Mana para muadzin atau? Hah? 3 menit lagi. Di dalam hadis qudsi disebutkan apabila seseorang membaca Al-Fatihah per ayat, maka Allah akan menjawab ayat per ayat. Bagaimana kalau bacaannya disambung-sambung, apakah masih mendapatkan keutamaan hadis tersebut? Ya akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutlakan apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah berfirman apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila ia mengucapkan Ar-Rahmani Rahim, Allah akan mengatakan Athna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila si hamba mengatakan Maliki Yawmiddin, maka Allah Ta'ala berfirman Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Apakah disebutkan dalam hadis itu syaratnya harus ya apa? Ayat per ayat? Tidak. Memang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjedaknya satu nafas, tapi itu hanya sebatas perbuatan. Kata para ulama, sebatas perbuatan itu tidak menunjukkan wajib. Hukumnya sunnah. Maka kalau misalnya antum mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, apa Allah tidak jawab? Tetap Allah jawab. Terus gimana cara jawabnya? Emangnya sama Allah dengan kamu? Jangan disamakan akhi antara Allah dengan hamba-Nya. Allah yang Maha Kuasa. Ya, cuman memang sunnahnya gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dijeda satu nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi itu tidak wajib. Kenapa? Karena itu hanya sebatas perbuatan Rasul. Dan kaidah usul mengatakan mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub. Sebatas perbuatan tidak menunjukkan kepada apa? Wajib. Tapi itu hukumnya sunnah saja. Iya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.